pangan, dan juga bukan hewan digunakan atau sarana angkutan. Sementara yang keledai jinak ini yang berhubungan dengan manusia, yang difungsikan oleh manusia untuk sebagai sarana transportasi dan sarana mengangkut barang. Ya. Sementara al-wahsyiyah ini yang liar, dan dia ya, yang saya pahami selama ini adalah zebra yang dagingnya halal, sementara keledai yang kita ketahui dia haram, dagingnya haram. Nah, ini di perang Khaybar itu kata Jabir, kami memakan daging kuda dan memakan daging, di sini apa artinya keledai liar, ya keledai liar, memakan kuda perang dan keledai liar, ya, keledai liar. Maksud dengan keledai liar, wallahu ta'ala alam, itu adalah zebra. Ya. Kemudian wanahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahliyah. Ahliyah, dan kami dan Nabi melarang kami dari memakan keledai jinak, yaitu keledai yang kita ketahui dengan nama keledai. Bila mana dalam ungkapan keledai, ungkapan kita keledai, maka yang dimaksud adalah yang haram. Ya. Sementara keledai yang liar ini, yang saya pahami adalah zebra. Ya. Ketika di, walaupun pembedaannya, namanya sama keledai, tetapi yang satu liar, yang satu jinak. Ya. Yang jinaknya itu yang kita ketahui dengan nama keledai, yang liarnya itu yang kemungkinan adalah zebra, ya. Wallahu a'lam. Nah, sementara yang berikutnya itu adalah sanad yang lain dari hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim, dan kita tidak membuatnya dalam satu nomor yang baru karena memang sahabatnya sama, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis setelahnya 4963. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair ibni Numair qala haddatsana abi wa Hafs ibn Ghiyath wa Waqi' an Hisham an Fatimah an Asma'a radhiyallahu taala anha qalat naharna farasan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akalna. Al faras itu yang khail. Jadi kuda itu dalam bahasa Arabnya banyak. Al faras juga al khail, ya. Ini jadi kata Asma bercerita, Asma binti Abi Bakrin, dia bercerita kami menahar, nahar salah satu bentuk penyembelihan. Jadi ada namanya an-nahru, ada namanya az-zabhu. Ya. Kalau an-nahar itu diistilahkan kata-kata yang diistilahkan untuk proses penyembelihan dengan cara menusuk. Yang istilah nahar ini untuk penyembelihan unta. Ya. Penyembelihan unta dengan cara menusuk batang lehernya di bawah, di bagian bawah, nanti akan ditarik keluar atau sekedar ditusuk saja sehingga tumpah darahnya. Ini namanya nahar. Sementara menyembelih seperti proses menyembelian kita, menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, kerbau, ini semuanya dinamakan dalam bahasa Arab dengan az-zabhu. Sementara an-nahru itu menyembelih dengan cara seperti menyembelih unta. Kalau kita lihat di internet itu, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman tentang penyembelihan di Al-Mijzarah, di tempat penyembelihan di Mina, ya, di musim haji kemarin, itu luar biasa. Biasanya memang salah satu dari adab menyembelih unta ini dilipatkan kaki tangan kirinya. Saya mengatakan kangen atau kaki karena memang ini perselisihan pendapat para ulama, apakah yang di depan itu dinamakan tangan atau kaki. Makanya hadis apakah turun dengan tangan atau dengan kaki ketika sujud, jangan serupai unta. Ya, jadi yang di ketika hendak melakukan nahar untuk unta, yang sebelah kiri dari kaki bagian depannya atau tangan atau tangannya itu dilipat karena dia otomatis menendang. Makanya kita lihat dalam video itu ketika dia sudah ditusuk dan sudah mulai bertumpah darahnya, serentak dengan dia ditusuk itu kakinya terangkat dan menendang ke samping, menendang ke samping, dan luar biasa. Kalau memang kalau orang yang melakukan nahar ini tidak biasa, maka bisa jadi dia terkena oleh tendangan itu dan berbahaya. Ya. Makanya di antara sunnahnya dilipat dengan diikat, ya. Diikat agar ketika dia disembelih dia tidak menendang dan dia langsung jatuh. Ya, langsung jatuh. Kalau tidak dia lama berdirinya walaupun darahnya sudah bertumpah ruah, tetapi dia tetap berdiri. Baru kalau sudah hampir habis baru dia tumbang sendiri. Ya. Jadi penyembelihan unta itu dinamakan dengan nahar dan penyembelihan hewan-hewan yang lain dinamakan dengan az-zabah. Dan itu yang diceritakan oleh Asma dan Imam Nawawi dalam syarahnya ketika mengomentari perkataan Asma. Karena Asma itu mengungkapkan kata nahar padahal yang disembelih apa? Kuda. Penyembelihan kuda ini sama dengan menyembelih sapi, sama dengan menyembelih kerbau, kambing, tetapi kenapa dia menggunakan kata nahar? Kata Imam Nawawi, penggunaan kata ini bisa jadi kasusnya bukan satu kali, terkadang di nahar, terkadang di zabah, atau kasusnya satu kali, ya, kejadiannya satu kali menyembelih kuda, tetapi dengan ungkapan nahar. Kata beliau, ini tidaklah mengapa, karena memang bisa jadi pengambilan istilah untuk istilah yang lain. Istilah nahar itu yang seharusnya adalah untuk menyembelih unta, tetapi digunakan untuk menyembelih hewan-hewan yang lainnya. Ini tidaklah menyalahi kata Imam Nawawi. Intinya di perang Khaybar itu, kata Asma, kami menyembelih faras. Al-farasu itu al-khaylu. Menyembelih kuda. Naharna, bukan di perang Khaybar ya. Naharna farasan ala ahdi Rasulullah SAW. Kami menyembelih kuda di zaman Nabi atau di masa Nabi, lalu kami memakannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kuda itu halal dagingnya. Ya. Ini bukan pada kasus perang Khaybar saja, tetapi di zaman Nabi, bisa jadi di perang Khaybar, bisa jadi di waktu yang lain, tetapi tetap di zaman Nabi, dan kami memakan dagingnya. Cerita Asma radhiyallahu ta'ala anha, ya, ceritanya Asma bahwa mereka menyembelih kuda dan memakan dagingnya, dan ini menunjukkan bahwa daging kuda halal. Hadis terakhir di bawah bab ini hanya sebatas sanad di bawah hadis yang tadi, 4965 dengan nomor hadis di situ adalah hadis 5000, ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah ha wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Usamah kilahuma an Hisham bihadzal isnad. Ini hadis yang tadi, ya. 4964. Iya, maaf. 4964. Ya. 4964, di atasnya 63. Hadis nomor 4964. Ya, nomor kita, ya. Nomor yang kita buat 4964. Berarti perbedaan antara penomoran kita dengan penomoran kitab 64. Ya. Nah, bukan. Dia 36, ya. 36. 36. Baik, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab halalnya daging unta. Ya. Halalnya daging unta, dan itu di tempat yang memang untanya banyak. Ya. Dan memang dipergunakan untuk transportasi, untuk berperang. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat seperti yang kita sampaikan tadi, ya, pada halaman 448 alinea pertama di bawah bab ini, di halaman ini, para ulama berselisih pendapat mengenai kehalalan daging unta. Dapat? Ya. Imam Syafi'i, mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa daging kuda hukumnya boleh dan tidak makruh. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh Abdullah bin Zubair, Fadalah bin Ubaid, Anas bin Malik, Asma binti Abu Bakar yang tadi, yang meriwayatkan hadis tadi, ia menyembelih kuda kemudian makan dagingnya. Kemudian Suwaid bin Ghafala, Al-Qamah yang dari generasi tabi'in, Aswad, Atha', Suraih, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Hammad bin Salamah, Hammad bin Sulaiman, ya, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Abu Yusuf, Muhammad, Dawud, dan mayoritas pakar hadis dan ulama lainnya menyatakan bahwa daging unta, daging kuda halal dan tidak makruh. Kemudian ke bawahnya, Ibnu Abbas nukilkan dari perkataan Ibnu Abbas. Nah, di bawah di alinea yang sama di ujung, alinea yang tadi di ujung ada kata-kata baris yang ketiga sebelum berakhirnya alinea itu apa? Ada sementara? Ada sementara itu? Ya. Sementara itu ini pendapat yang kedua. Sementara itu sekelompok ulama yang memakruhkannya di antaranya Ibnu Abbas, Al-Hakam, Imam Malik dan Abu Hanifah. Ya. Jumhur ulama, ya, dan jumhur sahabat dan jumhur tabi'in berpendapat dia halal dan tidak makruh. Sementara yang tadi menyatakan makruh dan bukan haram. Ya. Makruh, karena makruh dengan haram berbeda. Ya. Makruh dan bukan haram. Ya. Itu yang perlu kita ketahui tentang dua pendapat para ulama. Dan yang rajih tentunya berdasarkan hadis-hadis yang kita baca dalam bab ini, ada yang rajih adalah yang menyatakan halal daging kuda. Dalil yang dibawakan oleh pendapat yang kedua, hadis yang dibawakannya, dia membawakan dalil tentang dari Al-Quran satu, itu yang ada di halaman yang tadi, yaitu surah An-Nahl ayat 8. Kemudian mereka membawakan hadis dan hadisnya lemah. Ya. Pada alinea sebelum terakhir mereka juga berhujah dengan hadis. Ada? Ya. Mereka hadis riwayat Saleh bin Yahya bin Al-Miqdam dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khalid bin Al-Walid yang berbunyi Rasulullah SAW melarang memakan daging kuda, bighal, keledai dan setiap hewan buas yang memiliki taring. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dari riwayat Baqiyatul bin Al-Walid dan Saleh bin Yahya. Namun, nah ini di bawahnya komentar, namun para ulama telah bersepakat bahwa hadis ini dhaif, lemah, kata Imam Nawawi. Ya, berarti dalil yang mereka gunakan juga tidak kuat dan pemahaman ayat yang mereka bawakan juga tidak benar, sehingga pendapat yang rajih adalah daging kuda halal dan tidak makruh. Ya. Bab berikutnya, bab ibahat, babu ibahat adzab fi aklin. Ya. Bab bolehnya memakan daging dzab. Adzabu, apa itu dzab? Ya. Di sini artinya biawak, ya. Biawak padang pasir. Ya, biawak padang pasir. Karena kata-kata biawak ini untuk mendekatkan saja. Ya, untuk mendekatkan gambarannya. Hewan melata yang hidup di padang pasir, kalau di kita bentuknya hampir seperti biawak, tapi tidak. Ya. Dan dia, kalau biawak kan tidak memiliki lubang. Dia hidup dalam lubang, lubang di padang pasir. Dan lubangnya bercabang-cabang di dalam. Dan dia hewan yang nampaknya tidak butuh air. Ya. Hidupnya seakan-akan tidak membutuhkan sama sekali air. Bahkan salah satu cara memburunya adalah dengan menyiramkan air ke dalam lubangnya. Ya. menyiramkan air dalam lubang, dan kita pernah memburunya dan bahkan memasaknya ya, di waktu menjadi mahasiswa di Madinah, dengan cara menjeratnya. Ya, jadi dipasangkan jerat di lubang, di pintu lubangnya itu, ketika dia keluar terkena jerat dan banyak dapat. Dan biasa yang pemakarsanya yang pertama kali membuat ide ini Ustaz Syafiq. Ya. Bahasa lama. Ya. Dia yang memiliki ide karena ketika itu masih simpang siur pendapat para ulama tentang kampus itu apakah termasuk area tanah haram atau tidak. Kalau sekarang sudah nyata karena di belakang kampus itu sudah ada tugu tanah haram. Jadi lewat kampus, di pagar kampus yang bagian belakang itu, nah itu sekarang sudah ada tugu tanah haram. Kalau dulu enggak, khilaf para ulama apakah di depan kampus itu ada wadi namanya, aliran wadi Aqiq, dan sungai yang kering ya, tetapi nanti akan kalau hujan lebat dia akan ada airnya banjir. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan itu batas akhir dari haram sebelum dibuatkan tugu. Nah, sehingga kita karena kampus itu masih padang pasir sebagian, kalau sekarang semuanya sudah bangunan. Ketika saya lihat ya, dicerita kawan-kawan juga sudah bangunan, kalau dulu masih banyak padang pasirnya. Jadi di ketika kita berjalan-jalan itu lubang banyak sekali. Dan kita juga melihat dob ini berlari-larian, dan ketika dia kejar dia masuk ke lubang itu. Dan itu diceritakan akhirnya ada inisiatif untuk memburu dan memang banyak dapat. Ya. Dan saya di kamar saya sendiri ketika itu ada 5 ekor didapatkan oleh beliau, kemudian kami sembelih, kami masak. Dagingnya luar biasa enaknya. Ya. Dan dia hewan dob ini kulitnya keras, mengulitinya sulit. Sebenarnya sebelum itu saya sudah makan ya. Jauh sebelum itu kejadian itu kita sudah makan di salah satu rumah dosen kita yang berasal dari daerah yang banyak dobnya. Ya, di situ daerah yang subur ya, daerah kampungnya itu subur dan dobnya banyak, dan terkenal di sana orang suka berburu dob. Dan pernah dia menjanjikan kita, karena kita sering makan di rumahnya, dia menjanjikan suatu saat kita akan makan daging lob. Ya, itu yang sekitar tahun 95 atau 96 pertama kali saya makan lob ini. Ya, 94 pertama kali makan daging unta. Ya, ketika musim haji kita sembelih unta dan kita langsung memasaknya. Dan ketika Ustaz Syafiq ini datang, dan kita memang sebelumnya sudah sering kali melihat dob ini berjalan di padang pasir, tetapi tidak ada inisiatif untuk mengambilnya karena mungkin kesibukan-kesibukan dan belum ada nampak cara itu. Akhirnya dapat cara memasang jerat tersebut, akhirnya dapat menyembelihnya, kemudian mengulitinya. Dan yang anehnya, dob ini hewan yang sangat kuat hidupnya. Walaupun sudah disembelih tetap bergerak dia. Dan bahkan sudah dipotong-potong badannya, itu masih gerak-gerak dagingnya. Ya. Cecak juga ya. Ya. Sampai ekornya itu atau kakinya ketika sudah dimasukkan ke dalam kuali, dalam perut untuk digulai, itu masih bergerak-gerak dia. Ya. Masih, walaupun nanti ketika makannya tidak bergerak lagi ya. Jadi ketika tidak memasaknya. Ini yang dinamakan dob. Ya. Menerjemahkan dalam kurung dengan biawak padang pasir, dia mungkin hanya sebatas makna mendekatkan kepada pemahaman kita. Kalau kita sudah tahu, bila perlu pengalihan makna ini tidak benar sebenarnya. Cukup dengan kata dob saja. Nanti kalau terangkan dob itu adalah semacam hewan ini yang hidup di padang pasir. Ya. Dan bila perlu sekarang mudah untuk mencari, mengetahui bentuknya dengan cara browsing di internet. Lihat, tulis saja biawak atau dob, ya, akan kita lihat bagaimana bentuknya. Ya. Bolehnya memakan dob, dan ini di bawahnya saya baca sangat banyak sekali hadis dibawakan oleh Imam Muslim, sangat banyak dari halaman yang sekarang 451 sampai hadisnya ya, sampai halaman 464. Ya. Ini hadis yang terakhir, walaupun syarahnya sampai halaman 468. Tapi hadisnya sampai halaman 464. Banyak sekali hadis dibawakan oleh Imam Muslim. Dan kita mulai membacanya. Hadis yang pertama, dhab halalnya. Hadis yang pertama, hadis nomor 4965. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin. Empat orang gurunya Imam Muslim di sini ya. Yahya dua orang. Yahya ibnu Yahya, yang kedua Yahya ibnu Ayyub. Kemudian Qutaibah ibnu Sa'id ya, Al-Misri, kemudian ibnu Hujrin Ali. Empat orang ini. Kemudian An Ismail qala Yahya ibnu Yahya akhbarana Ismail ibnu Ja'far An Abdullah bin Dinar annahu sami'a ibn Umar. Hadisnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anidh-dhabb. Kata Ibn Umar, Nabi pernah ditanya tentang hukum memakan dhab. Apa kata Nabi? Faqal lastu biakilihi wala muharrimihi. Tidaklah saya memakannya, atau saya tidak memakannya, dan saya juga tidak mengharamkannya. Ya. Dia memang tidak memakannya. Nanti akan ada alasan-alasan dalam riwayat-riwayat lain ya, tentang kenapa Nabi tidak memakannya, tetapi dia juga tidak mengharamkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa daging dhab itu halal, karena Nabi dengan tegas mengatakan tidak mengharamkan, meskipun dia tidak memakannya. Jadi tidaklah konsekuensinya kalau kita menghalalkan harus memakan ya. Harus memakan ya. Kalau kita meyakini itu sunnah harus menerapkan ya. Kalau meyakini sebuah amal itu sunnah lalu kita harus menerapkan, tidak. Nah, pengamalan penerapan ini disesuaikan dengan kemampuan. Fattakullah masata'atum. Kemudian ada halangan-halangan yang membuat kita tidak melakukannya, seperti Nabi SAW ketika dia tidak mengharamkan, dia tidak juga memakannya, karena makanan yang nanti akan kita ketahui ya, penjelasan langsung dari Nabi bahwa itu tidak, hewan itu tidak ada di negeri saya, hewan asing bagi Nabi, di Mekah tidak ada ya. Jadi tidak pernah memakannya. Kemudian dia jijik karena membayang-bayangkan hadis yang dia ketahui, atau cerita dari Allah yang dia ketahui bahwa ada umat dahulu yang dikutuk menjadi hewan melata. Nah, dia membayangkan itu jijik. Membayangkan ya, hewan itu, hewan melata itu manusia. Akhirnya itu yang menghalangi dia untuk memakannya walaupun dia tidak mengharamkannya. Ya, itu hadis yang pertama dengan tegas bahwa dhab itu tidaklah haram. Ya, Nabi tidak mengharamkannya. Hadis setelahnya 4966. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsani Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an-Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli ad-dhabb. Ya, Nabi kata Ibn Umar, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang memakan daging dhab. Daging dhab. Ya. Maka Nabi mengatakan la akuluhu wa la uharrimuhu. Saya tidak memakannya dan saya tidak juga mengharamkannya. Jadi tidak mengharamkan berarti halal. Ya. Hadis yang ketiga 4967. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajul Rasulullah SAW alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ini tambahan dari riwayat yang sebelumnya. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar an akli ad-dhabbi faqala la akuluhu wa la uharrimuhu. Hadisnya sama, tambahannya adalah bahwa pertanyaan itu disampaikan oleh orang tadi kepada Nabi di saat itu Nabi sedang berada di atas mimbar menyampaikan khutbah. Jadi boleh berdialog dengan khatib, boleh berbicara dengan khatib. Yang dilarang adalah berbicara antara antara jamaah dengan jamaah, khatib dengan jamaah tidak ada masalah, sebagaimana Nabi berbicara dengan seseorang yang masuk masjid kemudian dia langsung duduk. Nabi SAW sedang khutbah, kata Nabi SAW, as-sallaita rak'atain, apa kamu sudah salat dua rakaat? Ya. Ketika orang itu menjawab belum, maka Nabi mengatakan salli rak'ataini wal yukhaffif fihima, salat kamu dua rakaat dan ringkas. Nabi berdialog dengan dia, artinya dia berbicara dengan orang tersebut, jamaah dengan khatib seperti hadis ini, kemudian dengan seperti hadis badawi, orang badui yang meminta Nabi berdoa meminta hujan, dia langsung berbicara dengan Nabi. Yang terlarang adalah berbicara antara jamaah dengan jamaah sementara khatib sedang khutbah. Ya. Di sini ditanyakan oleh laki-laki tadi tentang hukum memakan daging dhab sementara Nabi dalam keadaan menyampaikan khutbah di atas mimbar. Hadis setelahnya 4968, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya an Ubaidillah bimithlihi fi hadzal isnad. Ini sanad yang baru. Hadisnya sama hadis Abdullah bin Umar yang tadi. Kita yang terakhir yang kita baca hari ini hadis 4969, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Rabi' wa Qutaibah qala haddatsana Hammad ha wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail kilahuma an Ayyuba ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول ها وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ها وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة ها وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كلهم An-Nafi'in an Ibnu Umar. Jadi pangkal hadis ini dari Ibnu Umar dengan dari budaknya Nafi', ya. Nah, kemudian dari Nafi' ini akan bercabang-cabang banyak murid-muridnya. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhabbi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dhab, itu hewan yang tadi kita jelaskan, bi makna haditsil Laits An-Nafi'in, semakna dengan hadis sebelumnya, ghaira anna hadith Ayyub utiya Rasulullah sallam bi dhabbin. Yang berbeda cuma di hadis yang baru sekarang ini redaksinya berbeda, yaitu suatu ketika Nabi dihadapkan kepadanya daging dhab. Ya, kalau tadi kan pertanyaan langsung, kalau ini tidak, ya, utiya Rasulullah sallam bi dhabbin falam yakulhu, dihidangkan kepada Nabi daging dhab dan dia tidak memakannya. Walam yuharrimhu, dan dia juga tidak mengharamkannya berdasarkan hadis tadi. Wa fi hadithi Usama qala qama rajulun fil masjid. Dalam hadis Usama tegak seorang dalam masjid, wa Rasulullah sallam alal mimbar. Ketika itu Nabi berada di atas mimbar. Jadi dia bertanya dalam keadaan berdiri. Ya, mungkin agar terlihat oleh Nabi dan agar didengar jelas pertanyaannya, dan ini juga menunjukkan bahwa cara yang seperti itu tidaklah menyalahi. Ya, ketika seseorang bertanya berbicara dengan khatib dengan perkara yang penting, seperti tadi meminta doa istisqa, sekarang meminta jawaban dari pertanyaan yang penting, dan bisa jadi ini yang bertanya adalah orang badui. Ya. Karena memang kalau para sahabat tidak akan mungkin berani. Ya, dalam Nabi SAW sedang khutbah di atas mimbar, tidak akan mungkin ada seorang pun sahabat yang berani. Ya, karena mereka tahu adab dan tahu etika. Sementara orang badui kan tidak ada belajar etika, tidak ada belajar adab. Sehingga kapan mereka teringat untuk bertanya, mereka bertanya walau Nabi dalam keadaan khutbah. Kalau mereka butuh, bahkan mereka terkadang meminta dengan cara paksa. Ada seorang Arab badui yang meminta kepada Nabi, meminta sesuatu, beri saya harta, tetapi dengan cara keras ditariknya. Sebenarnya dia bukan tujuannya menyakiti Nabi, tetapi begitu caranya. Ya, dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, akhirnya ditariknya kerah baju Nabi, kemudian Nabi SAW benar-benar terdorong, tertarik, dan bahkan membekas ya tarikan tadi di lehernya seperti yang diceritakan oleh sahabat dan lahir, dan tujuannya adalah meminta, berikan kepada saya, beri saya apa yang Allah titipkan kepadamu. Ya, Nabi SAW, para sahabat marah. Nabi SAW tersenyum dan bahkan Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, berikan kepadanya apa dia yang minta, apa yang dia minta. Ya, ini saya beranggapan bahwa pertanyaan yang ada dan ceritakan dalam riwayat ini, ketika Nabi dalam keadaan berkhutbah di atas mimbar, bisa jadi dan mungkin yang bertanya adalah orang Badui. Ya, orang Badui, apalagi dia berdiri sementara yang lain duduk semuanya. Ya, mereka memang orang yang cuek. Yang saya diceritakan tentang peristiwa orang Badui di zaman sekarang ini di Masjid Haram Mekah itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di bulan Ramadan, ya, dua kali setiap hari mengadakan kajian. Ya, dua kali setiap hari mengadakan kajian. Di kajiannya itu kan orang ramai. Ya, ribuan orang yang apa, orang Badui ini datang dari ujung sana, kemudian dia membelah-belah saf, kemudian sampai di hadapan Syekh. Ya. Kemudian dia bertanya dengan bahasa yang tidak dipahami, ya, oleh orang banyak, ya, karena bahasanya bahasa Badui. Dan tidak ada yang mencegah, karena mereka tahu dari tampilan pakaiannya pun mereka tahu ini orang Badui. Ya. Karena memang dia tidak belajar tentang bagaimana cara bergaul dengan orang banyak. Dan Syekh juga tidak menolak pertanyaannya. Dihentikan kajiannya sementara, kemudian dia jawab pertanyaan orang Badui. Syekh selesai jawaban, dia pergi. Ya. Tidak tahu dia orang sedang kaji, ya. Ya, selesai dapat jawabannya pergi. Nah, persis dengan seorang orang Badui juga bertanya kepada Nabi tentang apa yang difardukan oleh Allah. Para sahabat sedang ngaji dengan Nabi, datang dia kemudian bertanya, saya bersumpah dengan yang mengutusmu. Ya, bayangkan dia minta jawaban dengan keras, dengan tegas, saya bersumpah dengan zat yang mengutusmu, dari sholat apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada saya, dari puasa apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada saya, dan seterusnya. Dijawab oleh Nabi SAW, sholat lima waktu saya, semalam puasa bulan Ramadan. Setelah selesai jawaban Nabi, dia pergi sambil nyeletuk pula, saya tidak akan tambahkan dan saya tidak akan kurangi. Maksudnya yang dijawab oleh Nabi itu yang diamalkan dalam hidupnya. Pergi dia. Ya. Orang sedang ngaji itu, terhenti kajian orang karena dia, dan dia pergi. Ya. Dia tahunya pokoknya urusan dia selesai, yang lain silakan. Berhenti, terhenti, tidak urusan dia. Kemudian dia mengatakan, saya tidak akan tambahkan dan saya tidak akan kurangi. Persis dengan yang dijawab oleh Nabi itu yang saya akan amalkan dalam hidup saya. Kemudian Nabi SAW menegaskan, dia pasti masuk surga kalau dia komitmen dengan ucapannya tadi. Dakhalal jannata in shadaq. Nabi SAW sampaikan kepada sahabat melanjut agar mendapatkan faedah dari peristiwa tadi. Jadi tidak kosong faedah kepada para sahabat yang mengaji dari peristiwa yang terjadi antara beliau dengan orang Arab Badui. Jadi ini mungkin contoh-contoh yang lain dari peristiwa ini, yang ketika Ibnu Umar bercerita bahwa yang bertanya itu tegak di tengah masjid sementara Nabi sedang khutbah. Itu saja yang bisa kita baca. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sisa dari riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.